tebal, tangannya ditato, kupingnya piercingan, banyak tindikannya. Motornya gasrukan, bagai keong berjalan. Gayanya slengean, tampilan apa adanya. Senang dan susah.